jujurnya aku cinta padamu. Ingin ku bersamamu dan jangan lagi kau pergi. Tak ingin aku selalu sendiri. Kita peluklah dia.